Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca insyaallah ayat 87, 88 dan 88. Qala Allahu ta'ala wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa yadnahu bi ruhil qudus fa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Waqalu qulubuna ghulaf bal'anahum Allah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walaqad, ini pun termasuk uslub yang banyak dalam Al-Quran. Tapi seperti ini, walaqad ada takdir yang mahdhuf. Takdirnya wallahi laqad atayna. Saya di sini ada tiga taukid, lam taukid yang pertama dengan qasam, sumpah wallahi, kemudian lam dan qad. Walaqad atayna, ini sungguh, sungguh telah kami datangkan kepada Musa alaihissalam alkitab, yakni Taurat. Waqaffayna min ba'dihi birrusul. Qaffayna yani atba'na, kami iringkan, kami datangkan setelahnya. Ini kami utus setelahnya sahab beliau birrusul, dengan para rasul-rasul lain. Berapa rasul dari Bani Israel kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atayna Isa ibn Maryam, dan kami datangkan juga, kami berikan kepada Isa ibn Maryam al-bayyinat. Al-bayyinat di sini sifat, sifat na'at, mausufnya, man'utnya mahdhuf. Takdirnya wa atayna Isa ibn Maryam al-ayatil bayyinat, ayat-ayat yang bayyinat. Wayadnahu ay waqawainahu, dan kami kuatkan dia biruhil kudus, ruhul kudus yakni Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Abakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ini pun banyak dalam Al-Quran. Fa'nya itu fa' huruf ataf, hamzahnya istifham, karena hamzah istifham itu laha satrul kalam, haknya di awal kata, di awal kalimat, maka didahulukan dari huruf ataf. Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul dengan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, la tahawa ampusukum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian kemudian bersombong, tidak mau mengikutinya karena ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, yang diinginkan jiwa-jiwa kalian. Fariqan fa fariqan kadzabtum. Fariqan di sini, fariqan di sini maf'ul bih muqaddam. Kadzabtum ini fail-failnya. Satu kelompok rasul kalian dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan satu kelompok rasul lainnya kalian dustakan dan kalian bunuh. Bukan hanya sekedar dustakan, tapi taqtulun, kalian bunuh. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan kalau yang pertama fa fariqan kadzabtum dengan fi'il madhi. Kadzabtum. Kadzaba yukadzibu, jelas. Karena ini waqi'. Terjadi. Mereka mendustakan para rasul. Adapun yang kedua wa fariqan taqtulun dengan fi'il mudhari'. Kenapa dengan fi'il mudhari'? Yang pertama tentunya ditanasub. Tanasub akhir-akhir ayat. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, sebagian ulama menyebut satu nuktah, satu faedah penting. Kenapa dengan film mudhari? Karena ternyata mereka juga akan membunuh rasul yang datang setelah mereka, setelah Nabi Musa dan Isa alaihi salam dan rasul setelah itu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab meninggalnya adalah dengan sebab diracun oleh seorang Yahudi. Saya bacakan kata Subhanahu wa rahimahullah taala. Wa malitian bi fi'lin mudhari' disebut dengan fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun fil mudhari'. Yang pertama tentunya mura'ah di fawasil ayat untuk ia menyesuaikan penggalan-penggalan ayat, akhir-akhir ayat. Dengan ayat setelahnya. Yang kedua kata beliau, thumma inna ba'd ulama abda fiha nuktah wa hiya anna ha'ulad yahud istamarra qatluhum ar-rusul hatta akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi terus menerus pembunuhan yang mereka lakukan kepada rasul itu sampai Nabi dan rasul terakhir Nabi Muhammad mereka bunuh. Bainnahum qatalu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bisum. Mereka membunuh rasul sallallahu alaihi wasallam dengan racun. Dan itu yang dikatakan rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakitnya beliau menyatakan ma zala aklatu khaybar tawawiduni. Terus menerus kata beliau makanan di Khaybar itu mendatangi aku, yakni akibatnya racunnya terus ya menjalar menjalangi menyerang rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Zuhri rahimahullahu taala, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata syahidan, meninggal syahid. Li'anna yahud tasabbabu bi qatlih, karena yahudilah yang telah menjadi sebab terbunuhnya atau meninggalnya rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mana fariqan kadzabtum wa fariqan taqturun. Kenapa disebut dengan taqturun fi'il mudhari'? Yang pertama ditanasub untuk dengan ayat-ayat lain. Yang kedua ada nuktah yang lain, mereka terus menerus pembunuhannya kepada rasul-rasul yang datang sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, ketika datang para rasul selain mereka dustakan dan mereka bunuh, mereka berkata, ini orang Yahudi, qulubuna ghudhaf, hati-hati kami tertutup, tidak bisa mendengar apa yang disampaikan. Maka Allah pun membantah ucapan mereka, alasan mereka hati tertutup, tidak bisa menerima hidayah. Balla'anahumullah, bahkan Allah telah melaknat mereka bi kufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun. Iya. Qalil di sini ada dua. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, qalil di sini bisa bermakna zahir memang sedikit. Iya, mereka beriman. Atau yang kedua, qalil bermakna adam, sama sekali tidak ada keimanan mereka. Jadi itu yang akrab. Qalil di sini bukan hanya sedikit tetapi bahkan iya, tidak ada sama sekali iman yang ada pada mereka. Qalilan ma yu'minun. Demikian sebutnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dan beliau sebutkan banyak sekali faedah dari dua ayat ini. Kita baca sebagiannya. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, ayat ini menunjukkan isbat risalah Musa alaihissalam. Iya. Beliau adalah rasul, bahkan beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabar ulazmin rasul, ini diantara Musa alaihissalam. Berikutnya adalah anna min ba'di Musa min rusul bani Israil. Setelah Musa alaihi salam ada rasul-rasul lain dari bani Israil. Ya, semua dari bani Israil sampai akhirnya ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari bani Israil. Yang ketiga, yang berikutnya kata beliau rahimahullah, thubut risalati Isa. Juga menetapkan risalah Nabi Isa alaihi salam. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinatin al-ayat bayyinat. Iya, beliau pun termasuk ulul azmi minar rusul. Beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Berikutnya dari firman Allah Isa ibn Maryam. Iya, ini menunjukkan bahwasanya man laisa lahu ab fa in yunsabu ila ummi. Seorang yang tidak memiliki ayah maka nisbahnya kepada ibunya. Ibnu Ummi Isa ibn Maryam. Lian Isa alaihi salam di sini nusiba ila ummi. Sehingga ada satu masalah faraid di sini disebutkan oleh sebelah rahimahullah. Sehingga tabligh rahimahullah yang rajih, ya, seorang anak yang tidak punya ayah itu ibunya menjadi asabah. Ibunya menjadi asabah. Beliau contohkan misal seorang anak tidak punya ayah, yang tidak berbapa, meninggal dunia, ya, dia meninggalkan ibu dengan khalnya, paman dari ibu. Kalau yang berpendapat ibu itu asabah, maka si ibu dapat sepertiga warisan, sisanya juga untuk ibu, karena dia otomatis dapat bagian sebagai ashabul furud dan juga sebagai ashabah. Iya. Tapi sebagian lain yang dilemahkan Syekh Ibnu berpendapat ibu bukan ashabah. Ibu bagi anak yang tidak punya ayah, yang tidak berbapa, bukan ashabah. Sehingga kalau begitu berarti ibu dapat sepertiga, sisanya buat halnya, buat pamannya. Tapi yang rajih kata beliau, anak yang tidak jelas bapaknya, yang tidak punya bapak, itu ibunya sekaligus ashabah. Kalau dia meninggal dunia, si ibu menjadi ashabul furud yang berhak dapat sepertiga dari apa namanya meninggalannya dan juga sisanya. Berikutnya di antara yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, dia yakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atahallahu ta'ala ayat kauniyah wa syar'iyyah. Wa atainahu Isa bin Maryam al-bayyinat, ini ayat bayyinat, ada ayat yang kauniyah dan ayat syar'iyyah. Ayat kauniyah seperti Allah berikan dengan izinnya kemampuan Isa alaihi salam yang menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, yang berpenyakit kulit. Ayat syar'iyyah yakni Injil. Injil yang turunkan kepadanya. Kemudian di antara ayat ini menunjukkan, iya, sekali lagi utu wa tamarrud wa istikbar bani Israel, bagaimana pembangkangan kesombongan bani Israel. Iya, mereka dengan sombongannya mengingkari para rasul, mendustakan, bahkan membunuh para rasul. Sehingga dari sini ada satu faedah untuk kita semua, kata beliau rahimahullah ta'ala, anna man istakbara 'anil haqq ila kana la yuwafiq hawa min hadhihi ummah fa huwa syabihun bani Israil. Maka barang siapa dari umat ini yang bersombong dari al-haq, tidak mau menerima al-haq karena tidak mencocoki hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang mirip dengan bani Israil. Bani Israil tidak mau menerima rasul karena sebab tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam bishawab.